Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab Ushulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala. Disebutkan pada pertemuan terlewat tentang tiga perkara yang kita mengetahui, yaitu yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita selesaikan apa yang beliau bawakan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dalam bahasan ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya, disebutkan untuk mengokohkan keimanan seorang sehingga dia tidak terombang-ambing di dalam beribadah tanpa dalil. Kemudian juga yang kedua, untuk menjauhkan dari taklid, mengikuti seseorang atau tokoh yang tidak memakai dalil padanya. Kemudian juga disebutkan bahwa mengenal agama Islam itu dengan tunduk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan agama Islam sendiri di situ ada tiga tingkatan, yaitu al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Dan kita masih dalam bahasan martabat atau tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Dibicarakan di dalamnya tentang rukun-rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian kedua adalah sholat, kemudian ketiga adalah zakat, kemudian keempat puasa, dan yang kelima adalah haji. Adapun rukun Islam yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, disebut oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yaitu dengan itu makna syahada anna Muhammad Rasulullah taatuhu fi ma'mar, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau kabarkan tentang perkara-perkara gaib, tentang adanya hari kiamat, demikian juga hari akhir, perjalanan seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka, kita hendaknya mengimaninya. Adanya jannah wan nar, surga dan neraka dan sebagainya. Kemudian wajtinabu ma anhu nahwa wasajar, menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Kemudian wa an la ya'budullah illa bima syara'a, untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Mari sekarang kita bicarakan. Kemudian kalau kita ingin membahas di dalam nawaitul Islam, pembatal-batal keislaman, di situ ada perkara-perkara yang berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita perhatikan dari pembatal keislaman yang 10 itu, walaupun dalam kita membahas masalah tersebut ada pembatal-pembatal yang lain selain 10, tersebut, tetapi secara umum masuk di dalam 10 tersebut. Ya, pembatal-pembatal yang besar. Disebutkan di antaranya dari 10 itu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga di buku beliau yang lain, yaitu syirik. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Kemudian tawasul, ya tawasul-tawasul menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara yang tidak disyariatkan. Kemudian ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik. Kemudian yang keempat, meyakini selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna. Nah, ini yang masuk di dalam bahasa kita ini. Masuk dalam syahadat Muhammad Rasulullah yang kita hendaknya berhati-hati, termasuk dari pembatal keislaman di antaranya adalah yang keempat ini. Seorang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna atau lebih bagus. Nah, ini termasuk juga. Atau bahkan menyamai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pembatal dari syahadat Muhammad Rasulullah ini. Meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih bagus, lebih sempurna. Atau meyakini sama. Ini termasuk pembatal Islam. Dan itu ada pembahasannya yang telah lewat. Kemudian juga berkaitan yang kelima juga, yang berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu apa? Termasuk pembatal keislaman yang kelima. Man abghadha syai'an mimma ja'a bi rasul, seorang yang benci terhadap sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang padanya. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian orang itu membencinya, walau amila bihi, walaupun dia beramal dengan kufrun, maka kafir. Benci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci jenggot, ya umpamanya, ya atau membenci pakaian-pakaian yang disyariatkan atau hal yang lain. Ya, walaupun dia mengamalkan, maka ini termasuk batal keislaman. Rusak syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam juga, yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, manistahza bisain min dini rasul, seorang yang mengejek sesuatu dari agama Rasulullah SAW, atau pahala-pahala, atau hukuman-hukuman, adab-adab yang beliau sebutkan. Ini berkaitan tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian yang lainnya, ya jadi tiga perkara, yaitu pembatal yang keempat, kelima, dan keenam, ini berkaitan dengan pembahasan kita ini, syahadat Muhammad Rasulullah. Adapun yang ketujuh sihir, kemudian kedelapan adalah menolong orang musyrik menghancurkan kaum muslimin, yang kesembilan adalah meyakini sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi. Bagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa menurut mereka. Kemudian yang ke-10, berpaling dari agama Allah. Ya, ini kita sebutkan untuk menjadi perhatian kita, bahwa dari pembatal-pembatal keislam tersebut, yang 10 tersebut, 3 diantaranya berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Berikutnya qala rahimahullah ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lewat. Sekarang beliau akan beralih dengan dalil-dalil. Nah, kita kan sedang bicara sekarang ini mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalilnya. Dan juga sudah pernah lewat pembahasan ini, bahwa tiga perkara yang disebutkan di usul al-salasah ini, tiga perkara atau tiga pokok ini yang hendaknya kita ketahui, itu adalah termasuk perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Ini yang kita bahas. Ya, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Kemudian apa agamamu? Dan siapa Nabi? Dan bahasa kita ini masih di usul yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan yang akan beliau sebutkan sekarang adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yakni rukun Islam. Beliau menyebutkan wa dalilu syahadah anna Muhammadan, ya. Wa dalilu shalah wa zakah. Qala Rabbu ta'ala, wa dalilu shalah wa zakah wa tafsiru tauhid. Qala ta'ala, dan dalil. Dalil itu alasan, bukti. Ya, dalil itu sesuatu yang menunjukkan. Ini alasannya apa? Buktinya apa? Ya, dari permasalahan sholat, demikian juga zakat ini apa? Wa dalil sholat wa zakat, dan dalil dari sholat Demikian juga zakat, tafsir tauhid dan tafsir ya tauhid atau penjelasannya tauhid. Qul ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinan hunafat. Dan tidaklah mereka diperintah, ini manusia. Demikian juga jin. Sebagaimana ayat yang lain, wa makhlaqul jin wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali ya'buduni, kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jin juga termasuk mukallaf yang dibebani syariat, yang nanti juga dijanji untuk mereka itu surga ataupun neraka. Yang diutus kepada mereka juga sebenarnya ulama menyebutkan ya para nadzir, ya pemberi peringatan di kalangan mereka. Adapun rasul dan nabi tidak ada di kalangan jin. Itu di kalangan manusia saja. Dan jin harus mengikuti apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka golongan jin ini sesuai para ulama untuk mereka itu para nadzir dari golongan mereka, pemberi peringatan dari golongan mereka. Adapun nabi atau rasul tidak ada dari kelompok jin. Mereka semua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullah, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam amr ini. Ya, agar yakni menjasimkan ilmu dhorek. Ya, sehingga dihapuskan di sini. Liya'budullah, agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka diperintah kecuali agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina, dalam keadaan ikhlas halnya nasab. Ya, dalam i'rab itu nasab mansub dia. Ya, ini dalam keadaan mereka ikhlas. Tidak kemudian melakukan kesyirikan, beribadah tapi meniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau mencampur niatnya untuk Allah. Demikian juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala tidak, tapi mukhlis, ikhlas. Dalam keadaan mereka itu ikhlas. Lahu, ya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala agamanya. Hunafa, hunafa ini hanif. Sebutkan hunafa itu menjauhi kesyirikan menuju kepada tauhid, yang telah lewat pembahasannya. Jadi mereka menjauhi kesyirikan dan menuju kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka diperintahkan pada kita semua diperintahkan adalah untuk itu. Wa yuqimu shalah wa yutu zakat, untuk mereka menegakkan sholat dari aqama. Dan makna menegakkan sebagaimana para ulama ada dua makna. Yang pertama menjaga. Ya, makna yuqimu yang bisa ditulis makna aqama yuqimu. Kemudian kalau jamak berarti yuqimuna, dihapuskan nunnya di sini. Misalnya yuqimuna karena dia ikut pada sebelumnya dalam hal i'rab. Ya, dari fi'il madhi aqama, menegakkan. Menegakkan itu ada dua makna. Yang pertama yaitu apa? Menjaga sholat tersebut. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat ini, sholat lima waktu. Dan sholat wusta ini sholat asar. Ya. Kemudian makna yang kedua, ya tadi sebelum sholat al-Baqarah. Makna yang kedua yaitu melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan rukun, demikian juga syarat-syarat sholat. Itu mana aqama sholah yuqimu. Ya, menegakkan sholat. Mana yang kedua yaitu apa? Melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya, seperti umpamanya rukun sholat diantaranya yang pertama adalah niat, kemudian tuma'ninah diantaranya. Sehingga orang yang sholat seperti kita sekarang ini di sholat tarawih, yang sholatnya itu ya bisa dihitung satu rakaat itu dengan hitungan detik, ya tidak tuma'ninah, tidak sah sholatnya. Ya, walaupun alasannya agar mereka melakukan sholat daripada mereka meninggalkan sholat tarawih, ya akhirnya disempatkan sholatnya sampai tidak ada tuma'ninah, ya maka ini tidak bermanfaat. Karena diantara dari rukun sholat yaitu tuma'ninah, dan tuma'ninah disebutkan yaitu setiap persendian itu menempati posisinya. Ya, jadi ketika sujud benar-benar semua persendian itu di posisinya. Bukan kemudian sekedar menempel dan naik, tidak. Apalagi tidak menempel lagi. Ya, tidak sah sholatnya. Tidak bermanfaat apa yang dilakukan dari sholat tersebut walaupun cepat, walaupun 23 atau sebagainya. Ini sebagai peringatan. Dan itu sudah disebutkan ulama-ulama Syafi'iyah dan sebagainya. Ya. Jadi dia tidak menegakkan sholat dengan sebagaimana mestinya. Ya, karena diantara rukun-rukun sholat diantaranya tadi tuma'ninah, ya, demikian juga takbiratul ihram, demikian juga rukuk, sujud dan sebagainya. Ya, jadi menegakkan sholat, menjaga sholat dan melaksanakan sholat, ya, sesuai dengan rukun-rukun, demikian juga sholat-sholatnya. Kemudian yaitu zakah dan membayar zakat. Nanti kita sebutkan insyaallah tentang masalah ini secara ringkas. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus, qayyim, tegak. Syaikhul Islam pun mengatakan, ya, dinul qayyimah agama ini kan lebih apa? Lebih luas, mencakup di dalam agama itu kan sholat dan zakat. Iya enggak? Ini sholat, wa yuqimu sholat, didahulukan dulu sholat, kemudian zakat. Itu adalah agama. Padahal kalau kita perhatikan sholat dan zakat itu agama kan? Sehingga beliau mengatakan ini adalah termasuk bab adfil khos alal am, mengikutkan yang khusus kepada yang umum. Agama itu sebenarnya masuk di situ sholat, demikian juga zakat. Kenapa di sini Allah menyebutkan seperti ini? Menunjukkan pentingnya. Sholat dan zakat itu masuk agama sebenarnya. Tapi kenapa disebutkan? Menunjukkan pentingnya. Pentingnya sholat, demikian juga zakat. Ya. Ya ana iqamata sholat wa ita zakat, karena menegakkan sholat dan bayar zakat itu termasuk ibadah. Tetapi ya di sini dikhususkan di dalam ayat ini kenapa? Lima lahuma min al-hamiyah. Karena keduanya itu ada pentingnya. Menunjukkan pentingnya. Lu itu kan sholat dan zakat agama juga kan? Kenapa disebutkan ya? Menunjukkan pentingnya. Akan didahulukan. Wa sholat ibadatul badan, sholat itu ibadah badan. Wa zakat ibadatul mal, zakat itu ibadahnya harta. Harta yang dimiliki oleh seorang, maka bentuk ibadah dia dengan mengeluarkan harta tersebut. Bahuma qarinatan di kitabillah, dan keduanya itu di ya disamakan, yakni diikutkan duanya itu. Ya salat zakat ya, demikian di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ayat ini disebutkan salat kemudian zakat, kemudian diikutkan salat itu agama ya, menunjukkan tentang apa? Atofnya khusus kepada umum. Ya demikian. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya. Lafaz sholat sendiri, ya kita baca secara ringkas saja. Disebutkan secara bahasa, ya. Cuma di sini ditautilahkan itu secara bahasa adalah doa bikhair, doa kebaikan. Sholat secara bahasa itu doa kebaikan. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasalli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan berikan sholawat atas mereka. Sesungguhnya sholawat engkau itu wahai Muhammad ketenangan untuk mereka. Sholli di sini doa kebaikan. Ini utulahum wastaghfirlahum, doakan untuk mereka kebaikan dan minta ampun bagi mereka. Secara syariat salat itu apa? Aqwal wa af'al makhsusah. Muftatihah bi takbir, ucapan dan perbuatan yang khusus didahului dengan takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram karena mengharamkan hal-hal yang sebelumnya boleh, makan, minum, berbicara itu boleh, tapi setelah takbiratul ihram menjadi haram. Ya, diawali dengan takbir, takbiratul ihram, muftatihah bi taslim, diakhiri dengan salam. Ya, jadi salat secara syariat itu tadi, ucapan perbuatan yang khusus yang tertentu didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Diberi nama salat dengan salat kenapa? Karena mengandung di dalam salat tadi ya, yaitu perbuatan, ucapan khusus didahului dengan takbiratul ihram, ya, diakhiri dengan salam ini mengandung doa itu. Jadi terjadi kecocokan secara bahasa ya, yang di dalam sholat itu doa kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian masalah kalau kita bicara sholat ya, berarti pembahasan tentang hukum seorang meninggalkan sholat ya, itu sering pembahasan seperti ini. Jadi khilaf gitu aja ya, masalah ini khilaf. Seperti juga sekarang ini yang dibicarakan masalah udzur bil jahab, khilaf sudah. Itu ulama-ulama kita yang bilang ya, Kalau kita kemudian tidak memakai ucapan para ulama, lalu memakai ucapan siapa? Ya, sampai Syekh Albani tuduh irja dan sebagainya, murji'ah, berbangunan murji'ah, na'udzubillah. Ya, ulama-ulama, wasohibu duja, ya, sebagai pelita di kegelapan mereka. Seperti Utsaimin juga, seorang yang itu menisbahkan kepada Islam, ya, maka anda berhati-hati dalam pengakuan ucapan mereka. Demikian juga masalah hukum meninggalkan sholat. Jadi perselisihan perkara ijtihadiyah tidak selesai. Kalau kita mau panjang lebar enggak selesai-selesai. Ini sudah dibukukan, sudah ditulis. Ya, farrokh sudah selesai masalah ini, furigolah sudah selesai. Nah, ya itu. Tapi kita bahas juga masalah ini perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan ya kafir, sebagian mengatakan yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Ya, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Adapun yang meninggalkan karena juhud menolak, enggak wajib sholat kafir. Ini sepakat para ulama. Yang mengatakan tarik sholat, takasulan, meninggalkan sholat dengan malas itu adalah kafir. Sebagai menurut jawaban Hambali, ya di Syamrul Mahdikam ketika beliau menjelaskan hadis yang ketiga, bunyal Islam ala khamis, dibangun Islam di atas lima perkara. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhir itu, ikom bisolat, menegakkan sholat. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang banyak. Ya, diantaranya Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, baina rajul wa baina al-kufri masir tarku sholat, antara seorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Ya, itu. Demikian juga hadis-hadis yang semakna dengan ini. Di antara seseorang dan kekufuran itu meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, walaupun karena malas, sudah. Berarti kufur atau syirik. Nah itu. Ya. Kemudian selain mengatakan tidak kafir, ya, mereka berdalil dengan hadis syafaat, hadis wali muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri lalu, ya, yaitu syafaat yang kemudian tersisa itu syafaat Nabi, syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat arhamur rahimin, ya, syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dikeluarkan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan. Ya, ini. Kemudian juga Ibnu Taimiyah belum menyebutkan di buku beliau, ya, inna katsiran minan nas la yakunu muhafidin ala shalawat. Beliau mengatakan di zamannya 700 tahun, ya, bukan 700 tahun yang lalu, ya, itu sekitar 700, ya, Hijriah, tahun 700-an. Beliau mengatakan sebenarnya kebanyakan manusia itu la yakununa muhafidin, mereka itu tidak menjaga sholat. Ya, sholat lima waktu itu tidak dijaga di zaman beliau, apalagi di zaman kita ini. Kita keluar aja pergi tanya jalan di warung sampai rikuh, orangnya sendiri rikuh dia. Buka di siang hari bulan Ramadan, makan biasa saja. Kita mau tanya aja sampai enggak enak. Ya, itulah keadaan kaum muslimin, kenyataannya seperti itu. Enggak puasa, enggak sholat, enggak ada kaum muslimin. Sedih, ya, itulah keadaan. Semoga Allah memperbaiki mereka. Ya. Jalan-jalan biasa, warung buka, makan. Sholat juga. Ya, meninggalkan sholat. Ini zaman Ibnu Taimiyah belum mengatakan kebanyakan manusia itu tidak menjaga sholat lima waktu. Walau tarigi habis bil jumlah, mereka juga tidak meninggalkan secara keseluruhan, enggak. Maghrib sholat nanti, ya. Kalau enak santai sholat. Jadi setelah itu enggak libur, enggak sholat. Itu. Dan tidak meninggalkan secara keseluruhan juga. Ada Jumatan, ya. Kadang sholat id saja, itu. Ada juga yang parah syahadatnya ketika mau nikah lagi. Itu aja sudah. Allahu Akbar. Bal yusalluna ahyanan. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang wayat da'una nahar ahyanan. Kadang-kadang meninggalkannya. Ba'ula'i bihim iman wa nifak. Mereka ini di dalamnya ada iman dan nifak. Orang seperti ini. Wata judi alim ahkamil islam, berjalan kepada mereka itu hukum-hukum islam ad-dohir, yang tampak. Itu belum mengatakan. Ya. Ya nifak, ya iman. Ya, munafik, ya mu'min. Ya. Kemudian mengatakan, fa'inna hadil ahkam idha jarat al-munafik khalis. Sungguhnya hukum-hukum seperti ini yang berjalan kepada orang yang munafik murni seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu benar-benar munafik itu. Nabi menjalankan pada dia itu hukum-hukum Islam. Bali anta dari al-haulai al-wafro. Maka berjalan untuk mereka ini ya lebih pantas dan lebih sesuai. Ya demikian. Ya ini secara zahir ya seperti orang munafik khalis. Nabi saja mempergauli Abdullah bin Ubay sebagaimana seorang muslim ya secara zahirnya. Maka orang-orang seperti ini juga seperti itu juga. Ya, intinya terjadi perselisihan masalah menikahkan surat ini ya. Adapun sekarang zakat, nah, kita bahas sedikit zakat ya. Kalau mau panjang lebar ya di tempat ya. Zakat sendiri ini secara bahasa, semoga oleh yang belum bahasa di ya di Tauti Wa'afam di jilid 2 halaman 95. Zakat secara bahasa itu nama waziyadah. Ya, tumbuh dan dan bertambah itu zakat. Jadi seorang kalau zakat itu bukan hartanya hilang, wajib bagi dia umpamanya zakat. Punya uang 20 juta umpamanya. Itu mudah saja. Ya, karena itu 80 gram emas. Ya. Jadi kalau dia punya uang maka wajib dengan dia mengeluarkan uang zakatnya dia itu menunjukkan nama tumbuh dan bertambah. Ya, zakat sendiri demikian. Kemudian secara syariat, ya, jadi zakat sendiri itu adalah bertambah dan tumbuh. Secara syariat hak wajib bima li khos, ya, suatu yang wajib, hak yang wajib, sesuatu yang wajib bima li khos dari harta khusus. Bukan semua harta, ya. Litoi batin maksusa untuk sekelompok yang khusus juga, tidak setiap orang keluar zakat. Di waktu maksud, di waktu khusus. Jadi zakat itu adalah sesuatu yang wajib di dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu di waktu tertentu. Nah itu, ya. Jadi bisa ditulis zakat itu adalah hak yang wajib, sesuatu yang wajib di harta tertentu bagi ya orang tertentu atau kelompok tertentu di waktu tertentu. Ya, itu ini menunjukkan tidak semua harta yang dikeluarkan. Jadi perselisihan, tapi yang sepakat itu apa? Bisa ditulis yang wajib dikeluarkan zakatnya saimah bahimah an'am, yaitu apa? Binatang ternak yang di ya yang dia itu digembalakan. Ya demikian. Dari situ ada rincian juga. Ya kalau dia mempunyai ya binatang ternak yang dia itu dengan apa dia pakannya dia usahakan sendiri, dikeluarkan dia secara apa secara mengeluarkan harta, itu dibahas juga. Jadi intinya binatang ternak. Seperti untuk mempermudah 40 ekor kambing keluar satu. Ya demikian. 5 ekor unta keluar di situ apa zakatnya. Jadi kalau cuma 5 kambing tidak keluar zakat. Kemudian juga yang kedua, yang pertama tadi binatang ternak ya, yang kedua kharij minal ard, yang keluar dari bumi, yaitu tanaman. Ya. Dari situ ada hadis boleh menajar di dalam bulu marom sebagai gambaran saja. Idza kana disebutkan di sini fi ma saqati sama wal uyun aw kana asarin usur, ya, di dalam sesuatu yang dia itu muncul dari air hujan, ya, yakni dia mempunyai padi atau tanaman, ya, padi berselisih para ulama, ya, gampangnya kita apa anggur, demikian juga kurma, yang dia itu dari air hujan, demikian juga mata-mata air atau yang diambil dari mata air itu 1/10. Wa fi masuk ya bin nadh, dan apa yang dia itu dapatkan dari apa? Dari nadh itu unta. Unta yang dia itu menarik air dari sumur. Kalau kita pompa air. Ya kita ambil dari sumur yang kita beli umpamanya atau kita gali kemudian dikeluarkan dengan pompa umpamanya, nisful usur, separuh dari separuh sepuluh, beda. Jadi yang murni dia itu tada hujan itu separuh sepuluh keluar. Yang dia itu diambil dengan apa? Dengan susah payah, dengan pompa atau dengan unta tadi menariknya, dengan ember yang besar ditarik oleh dia itu separuh 20. Nah, jadi ada aturannya. Ini secara gambaran saja. Demikian juga barang temuan punya berikan si khumus, ya barang temuan, ya pemanya harta karun dia dapat seperlima. Nah, ini dibahas. Itu. Kemudian juga asman, ini yang punya harga barang-barang ada harga emas, perak, nah itu. Ya itu keluar di situ. Ini sekitar 40 juta sekitar itu. Atau sekarang mungkin kalau sebagian dengan perak, ya perak lebih cepat keluar itu. Jadi sekitar uang kalau orang punya uang 30 juta, 40 juta, maka wajib mengeluarkan setiap berapa? Setiap tahun. Haul. Ya satu tahun kemudian nisab. Ya sudah sampai kepada jumlah tersebut. Adapun yang keluar dari muka bumi setiap panen. Ya itu. Adapun asal yaitu madu yang benar enggak? Urudu tijaroh, barang dagangan. Jadi perselisihan para ulama. Ya, seorang punya toko bangunan umpamanya. Hitung-hitung lebih dari 40 juta itu barang itu di situ keluar. Itu jadi perselisihan. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian meninggalkan zakat ini, ya. Yang meninggalkan zakat dan mengatakan tidak wajib, maka jelas itu adalah kafir, ya. Tapi kalau kemudian dia meyakini itu wajib kemudian meninggalkannya, ya karena bakir, ya karena bakhil, ya pelit umpamanya, terjadi perselisihan yang benar tidak sampai kafir. Ya, berbeda dengan masalah seperti permasalahan sholat juga tadi, ya. Tetapi yang jelas bahwa itu tidak, ya tidak sampai kafir meninggalkan zakat. Ya dibahas. Yang meninggalkannya bukhlan, ya karena bakhil, karena kikir. Di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW boleh mengatakan, "Ma min sahibi dhahab," tidaklah seorang punya emas. Ya, walaupun itu demikian juga perak, kemudian tidak membayarkan, la yu'addi minha haqqaha, tidak membayar haknya, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, sufiyat lahu safaih min nar. Akan digilaskan pada dia itu, ya, akan disetrika pada dia itu setrika dari api neraka. Ya, demikian. Ini yani kemudian selama dia itu dingin akan dipanaskan lagi. Ya, uidat lahu fi yaumika na miqdaruhu 50 alf sana, yang jaraknya itu sekitar 50 ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini menunjukkan bahwa itu masyiah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti tidak sampai kafir. Mayara sabilahu ima ilal jannah wa ima ilal nar, maka dia melihat jalan dia bisa jadi ke surga ataupun bisa jadi ke neraka. Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa tidak kafir orang meninggalkan zakat karena apa? Karena bakhil. Ya, itu pendapat jumhur. Sebagian mengatakan kafir, kami benar tadi kita sebutkan. Ya ini. Kemudian juga disebutkan yang kita bahas sedikit di sini setelah tadi sholat zakat secara ringkas saja. Kemudian wa tafsiru tauhid, tauhid. Ya, tauhid sendiri sudah lewat pembahasannya. Ini termasuk perkara, ya, dari perkara dari perintah Allah yang paling besar, yaitu tauhid. Dan kita sudah sebutkan bahwa tauhid sendiri secara bahasa dari wahada yuwahidu, tauhidan. Ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid sendiri terbagi menjadi tiga, ya, yaitu apa? Tauhid asma, ya tauhid ya rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma sifat sebagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagian mengatakan seperti Ibnu Qayyim, demikian Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembagian tauhid kepada dua. Kembalinya sama kepada apa? Kepada tiga tadi. Seperti Ibnu Qayyim belum menyebutkan, ya, tauhid nau'an. Bahwa nau'an tauhidul ma'rifah wal isbat, yaitu mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ma'rifah, pengenalan wal isbat, penetapan. Ini yang pertama. tauhid ma'rifah wal isbat, ya yaitu tauhid rububiyah berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal isbat menetapkan, nah ini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal awal huwa isbat haqiqah dzati rabb wa sifatu wa af'alihi, ya wa sifatu wa af'alu wa asma'uhu. Ya itu. Ini menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini tauhid. Ini asma wa sifat. Yang kedua yaitu ya tauhid fi talab wal qasd, itu tauhid uluhiyah. Sama sebenarnya. Ini tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal talab permintaan wal qasd dan maksud, itu berarti tauhid uluhiyah. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadahi, yang diminta, wal qasd dan maksudnya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas saja demikian. Kemudian juga disebutkan ya perbedaan tentang tauhid, demikian juga tentang akidah. Nah, bisa ditulis ini, yang sudah kita bahas juga. Tapi untuk menjelaskan kita bahwa tauhid dan akidah itu lain. Adapun tauhid tadi sudah kita sebutkan, terbagi menjadi tiga tadi. Tauhid rububiyah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian uluhiyah ya. Rububiyah ini Allah Subhanahu wa taala berhak, yang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, memberikan rezeki. Ya, demikian juga mengatur alam semesta. Kemudian uluhiyah Allah yang diibadai. Ya, kemudian asma sifat ini nama-nama ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah itu akidah. Ya, bisa ditulis akidah itu. Jadi yang disamakan akidah dan tauhid. Tauhid tadi. Nah, akidah Syekh bin Baz juga menyebutkan di Masuk Fatwa beliau. Akidah itu apa? Ya ma yaqidul insan, apa yang diyakini seseorang. Diakidahi, yang diyakini. Apa yang diyakini seorang, wa yadinu bi, dan beragama dengannya, min khair wa syar, dari kebaikan atau kejelekan. Dari kebaikan dan kejelekan. Min fasadin wa shalah, dari suatu yang rusak atau yang bagus. Ya, itu secara yakni secara definisi demikian. Akidah itu adalah apa yang diyakini seseorang dan beragama dengannya, baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. Kemudian perbedaannya antara tauhid demikian juga akidah. Akidah itu membahas ya masalah-masalah nama dan sifat Allah. Demikian juga ya Isra Mi'raj. Demikian juga ya rukun-rukun iman. Demikian juga subhat-subhat, nah itu. Jadi akidah membicarakan tentang masalah itu. Nama-nama, sifat-sifat Allah, rukun-rukun iman, kemudian subhat-subhat, ini kerancuan-kerancuan yang ada di dalam permasalahan tersebut. Sedangkan tauhid itu membahas tentang masalah uluhiyah, beribadah. Ya, beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Saat masalah syirik, ya. Syirik akbar, syirik asghar, nah itu yang dibahas. Jadi kalau secara pembahasan bahwa tauhid itu membahas rukun iman itu secara apa? Konsekuensinya. Sedangkan akidah itu secara apa? Kesesuaiannya. Nah itu. Itu perbedaan ya secara ringkas. Jadi masalah akidah yang dibicarakan apa? Nama dan sifat, rukun-rukun iman, kemudian kerancuan-kerancuan yang ada di dalamnya itu dibahas juga tadi tentang masalah Isra Mi'raj, syafaat Nabi dan sebagainya. Sedangkan masalah tauhid membahas masalah apa? Peribadahan pada Allah. Ya, demikian juga penyembahan kepada Allah, masalah-masalah yang termasuk syirik dan sebagainya. Insyaallah demikian kita membahas berikutnya.